banyak duit, bila banyak duit. Batang kepayang, batang kepayang, batang kepayang di pinggir batang kepayang, batang kepayang, batang kepayang, oh di pinggir rumah. Empuk berduit berpangkat tinggi, berpangkat tinggi, di desembayang, di desembayang, di desembayang lah dia sembayang, di sembayang, di sembayang, oh ilah di tanaman padi, tanaman padi, tanaman padi para cempaka. Tanaman padi, tanaman padi, tanaman padi, oh para cempaka. Empuk rajin sembahyang gak ngaji, sembahyang gak ngaji. Melawan pejadi, melawan pejadi, melawan pejadi pacar durhaka. Melawan pejadi, melawan pejadi, melawan pejadi, oi kaca durhaka. Perahu berlayar di sungai Musi, di sungai Musi. Perahu kandas, perahu kandas, perahu kandas yang putih bata. Perahu kandas, perahu kandas, sejuta sagi, di sejuta sagi. Dekat balas budi endong ga bapa. Dekat balas